Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, mari kita selalu mengingat firman Allah. Di antaranya Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahu illa alqaumul khasirun. Dalam surat Al-A'raf dari 96, 97, 98 dan 99. Allah berfirman, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, itu bertauhid, maka sungguh benar-benar kami akan membukakan barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Apakah penduduk suatu negeri, satu desa, satu kampung merasa aman dari bencana yang Allah turunkan di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari bencana Allah yang Allah turunkan di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Apa makar Allah, para jemaah? Yaitu fitnah yang menimpa hati dan menimpa fisik. Menimpa hati adalah syuhwat dan syahwat. Menimpa fisik adalah qarinah dari ayat sebelumnya, yaitu apa? Ba'suna, bencana-bencana. Allah berfirman juga, wa qalu takhadar rahman walada laqad jitum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dalam surat Maryam ayat 88 ya sampai 92, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah membawa kemungkaran yang sangat besar. Hampir saja yatafattarna minhus samawati wa tansyaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung hancur. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Ya. Para jemaah sekalian rahmati Allah, ya, yang mengatakan Allah punya anak adalah diantaranya dalam surat At-Taubah 30:31. Ya, waqalatil yahudu Uzair ibnullah وقالتِ النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. Surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Dan juga yang mengatakan Allah punya anak orang-orang musyrik. Dalam surat An-Najm ayat 19, kemudian 20 dan 21 serta 22. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra alakumud dzakaru walahul unsa tilka idan kismatun diza inhiya illa asmaun samaituha samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhon. Bagaimana dengan Lata wa Uzza, Manat, ya, apakah pantas kalian mengatakan punya anak laki-laki dan kalian menisbatkan kepada Allah anak-anak perempuan? Jadi orang-orang musyrik Quraisy itu mengatakan dengan bangga mereka dengan anak laki-laki, sementara menisbatkan anak perempuan untuk Allah Ta'ala. Jadi Lata Uzza Manat, anak-anak perempuannya Allah Ta'ala. Tilka idzan qismatun dhiza, pembagian yang tidak adil. Ya, ini para jemaah rahmati Allah. Dan ulama menyebut di antaranya Syaikh Saleh Fauzan itu termasuk ilhad kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asmaihi. Sayujazaw jahannam madakhirin. Allah punya nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama Allah. Mulhid. Apa di antara yang mulhid tadi? Orang-orang yang menganggap Allah punya anak. Itu di antaranya. Ini penjelasan Syaikh Saleh Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tadi surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf dan juga surat Maryam, bagaimana ayat-ayat tersebut sebagai mukjizat dan terjadi, ya, dan terjadi para jemaah. Oleh sebab itu kita harus selalu menuduh diri kita bahwa setiap bencana yang ada adalah dosa kita. Kita tahu bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh membuat kapal di gunung. Ya, fastawa alal judi, sehingga kapal itu bersemayam di atas bukit. Tentu Nabi Nuh bagi mereka yang tidak percaya dianggap gila, kok buat kapal di atas gunung. Ternyata apa? Itu wahyu. Dan terjadi banjir. Banjir biasanya dari atas ke bawah. Banjir bandang dari air gunung ke bawah. Ini yang terjadi ke gunung banjir. Padahal di zaman Nabi Nuh belum ada global warming. Belum ada rumah kaca. Yang ada rumah batu. Bukankah demikian? Ini. Selalu ingat surat Al-Ankabut ayat ke-40. Fakullan akhadna bidambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu shayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kami adab karena dosa mereka. Ada yang kami hujani batu dari langit. Ada juga yang dimatikan dengan suara keras. Ada pula yang ditenggelamkan ke bumi. Disedot oleh tanah, oleh bumi. Ada juga yang ditenggelamkan ke dalam air. Kami tidak dolim kepada mereka, tapi mereka dolim kepada diri mereka sendiri, yaitu manusia. Ya. Nah, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, ya kita dengar lagi tadi ada gempa bumi di Garut. Ya. Dosa seseorang atau satu kelompok orang bisa juga berakibat kepada yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surat Al-Anfal ayat berapa itu, 24 apa 25, tolong dicek. Takutlah kalian kepada fitnah, bencana yang tidak berakibat kepada orang yang berbuat dolim saja, tapi juga kepada yang lain. Ya. Yalzu jaisunil Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, muttafaqun 'alaih. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah berada di tanah lapang, Allah musnahkan semua dari pertama sampai terakhir. Aisyah pun berkata, aku bertanya, bagaimana ya Rasulullah dihancurkan semua dari pertama dan terakhir? Padahal di antara orang yang ada di situ bukan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Di antara mereka ada aswaquhum, orang yang berjualan saja. Wa man laysa minhum, dan tidak termasuk bagian dari mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin melakukan kerusakan, melakukan perbuatan dosa. Ada tidak begitu? Apa kata Nabi? Semuanya dimusnahkan dari pertama sampai terakhir, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Namun di dunia ini sama-sama mendapatkan bencana. Dengan demikian, kita tentu mendoakan dengan kebaikan, semoga Allah Ta'ala ya memberikan kesabaran. Dan orang yang meninggal dalam keadaan tertimpa oleh bangunan itu adalah mati syahid. Ya. Ini para jemaah Allah. Dan dosa berupa kesyirikan, kesyirikan tentu menduduki ranking pertama potensi datangnya bencana, bencana Allah Ta'ala. Bukankah kaum 'Ad juga diajak kepada tauhid ketika menentang datang bencana? Kaum Samud, kaum Madian, semuanya para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, oleh karenanya mari kita hidupkan, benar-benar kita hidupkan kajian tauhid. Tentu para ulama diantaranya Allah memberikan ilham kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menyusun kitab tauhid yang dimulai dengan fadlut tauhid, kemudian man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab, kemudian selanjutnya bab al-khaufu minasyirki, takut kepada kesyirikan. Ini para jemaah rahmatullah, takut kepada kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu beliau menjelaskan atau membawa firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Duna di sini adalah bukan selain syirik, tapi kata beliau maknanya, kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, adalah aqall minasyirki, yang lebih kecil, ya, lebih sedikit dari syirik. Sebab ada dosa-dosa yang memang termasuk nawakidul Islam, yaitu membatalkan keislaman. Artinya tidak terampuni kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Seperti apa? Kufur. Kufur aba, kufur istighbar, kufur juhud. Nah, itu memang masuk kategori ya siwa, selain syirik. Tapi di sini maduna dalik adalah lebih kecil dari syirik. Dan syirik memang menduduki ranking paling atas ya, dalam sebuah dosa. Sebagaimana Allah Nabi SAW beliau bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain. Rawahul Bukhari an Abi Bakrah ya Nufai bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar, bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu apa? Al-isyraku billah wa'ukukul walidain. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah di sini, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin memberitahukan kepada para sahabat, maukah aku beritakan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Ya, kalau wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, mengampuni dosa lebih kecil, yang lebih kecil dari syirik. Ya, ini aqal min syirik. Duna di sini aqal, kata Syekh Utsaimin, itu lebih kecil. Yaitu selain syirik yang lebih kecil daripada syirik besar. Di syirik kecil dan yang lain, kabair-kabair yang lain. Adapun dosa-dosa kufur seperti nawaqidul Islam yang bisa membatalkan keislaman, artinya kalau belum bertobat juga tidak akan diampuni. Kalau dosa selain syirik dan juga dosa selain kufur yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, meskipun belum bertobat, ya, al-kabair itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ya. Di antaranya dari syafaat Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Dan pelaku dosa besar ini meskipun belum bertobat masih ada harapan untuk dapatkan ampunan. Selama itu tidak terkait dengan dolim kepada sesama manusia. Karena dolim ada tiga. Dolim kepada Allah berupa syirik. Dolim kepada dirinya, hak Allah dengan dia. Dolim kepada orang lain. Sudah saya sampaikan hadis tersebut. Mi'adzulmu thalatha. Dolim ada tiga. Ini para jemaah. Ya. Ya bena Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha mawfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, berarti kan dosanya banyak, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, tidak syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula, meskipun belum minta ampun. Maka dengan rahmat Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak, dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah, dan itu tidak kekal. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Ini adalah keutamaan tauhid. Ya. Nah, baiklah. Ini yang kemarin ya, saya tidak bisa menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, al-murad bid-dun huna ma huwa aqall min asy-syirki wa laisa ma siwa syirk. Ternyata di dalam tafsir Syekh Utsaimin beliau menjelaskan, ya, duna di sini bukan maknanya bukan selain syirik, tapi apa? aqall minasyirki, yang lebih kecil, lebih sedikit, ya, lebih kecil dari syirik, yaitu kabair yang lain. Adapun yang tidak terampuni sebelum dia tobat dan dia mati sebelum bertobat, kufur, kufur juhud, kufur aba wal istighbar, ya, perkara-perkara yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Ya. Karena apa? Ya, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini termasuk, ya, tidak selain syirik. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur kepada keimanan, antum bisa lihat dalam firman Allah, wa may yakfur bil iman. Surat Al-Maidah ayat yang kelima bagian akhir, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini kufur, barang siapa yang kufur kepada keimanan, apa di sini, yaitu bisa melakukannya dari Islam, gugur semua amalnya dan dia termasuk orang yang merugi. Sama dengan lain asyrakta layah batanna amaluka wa huwa fil akhirati layah batanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 5, ya, dan Al-Maidah ayat yang Az-Zumar ayat 65, Al-Maidah ayat kelima. Syirik dan kufur, lain asyrakta layah batanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Al-Maidah kelima, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka gugur semua amalnya. Ya, gugur. Berarti apa? Tidak terampuni kalau mati dalam keadaan begitu. Ini. Dan termasuk orang yang merugi, ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala asy-syarih wa huwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ayat ats-tsaniyah. Qauluhu wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Qila al-muradu bi banihi banuhu lisulbih. Ayat yang beliau mengatakan, adapun ayat kedua, yaitu firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 35, wajanubni, ya, jauhkan aku, wabaniya, dan anakku, anak budal asnam, yaitu dari kami menyembah patung. Kila, ya, ini kalau kila biasanya sebuah tamrid, pendapat yang lemah, ya. Dikatakan yang dimaksud dengan anaknya Nabi Ibrahim adalah banuhu lisulbihi. Anak-anak Nabi Ibrahim dari keturunannya, dari sulbinya, ya, yaitu dari air maninya, dari sulbinya. Wala na'lamu lahu min sulbihi, dan kami tidak mengetahui bagi Nabi Ibrahim anak-anak beliau dari keturunan sulbinya siwa Ismail wa Ishaq, selain Ismail dan Ishaq, ya. Nabi Ismail itu dari Hajar, Ishaq dari Saroh, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Saroh itu di muka bumi itu hanya tiga orang itu yang bertauhid. Dalam Sahih Qasasul Anbiya disebut oleh Ibnu Katsir, hanya tiga orang itu bertauhid. Dari Babilonia beliau hijrah, ya. Kemudian ketika datang ke Mesir, itu setiap ada istri orang diusilin oleh penguasa-penguasa Mesir, ya. Sehingga Nabi Ibrahim menggunakan ta'rid, atau Tauriyah. Ini ukhti, ini saudara perempuan saya. Maksud Nabi Ibrahim, saudara perempuan fillah, yaitu seakidah. Karena memang yang beriman cuma Nabi Ibrahim, Sa'roh sama Nabi Lut. Ya. Itu. Nah, setelah mau diganggu sama penguasa Mesir, itu gelap. Ya, gelap. Ketika mundur lagi, terang lagi. Ketika mau diusir lagi, gelap. Wah, ini bukan manusia ini. Ya, akhirnya dibebaskan dan diberi Hajar, ya, Hajar. Sebagai budak diberikan kepada Sa'roh dan sama Sa'roh diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, baru setelah punya anak, Sa'roh cemburu, disuruh pergi. Ya, Hajar bersama dengan Nabi Ibrahim. Ya. Setelah itu lahir Nabi Ismail, dan setelah itu Sa'roh melahirkan Nabi Ishak. Lah, dari Nabi Ishak inilah turun Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel. Dan dari Ishak ini, dari Bani Israel, ya, banyak jadi nabi dan raja. Adapun dari Nabi Ismail turun kepada Nabi Muhammad SAW dan orang Arab, bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Masa sampai sekarang Palestina sama, ya, Israel, ya, nggak pernah akur. Ini para jemaah rahmat Allah. Ya. Nah, jadi dimaksud dengan anak di sini, kata beliau, ada yang mengatakan anak dari keturunan yang langsung, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Wakilah al-muradu, ya, durriyah tahu wa ma tawalada min sulbihi. Ya. Yang dimaksud adalah al-murad di sini durriyatahu, ya, masdar durriyatahu maf'ul bih karena masdar ya'malu amalal fi'li, boleh, atau al-murad durriyatuhu juga boleh, ya, itu sebagai khabarnya al-murad. Ya, jadi yang dimaksud durriyatahu adalah wa ma tawalada al-murad durriyatuhu wa ma tawalada min sulbih, ya, yaitu keturunannya. Dimaksud dengan anak adalah keturunannya. Dan semua yang lahir dari keturunannya. Wa huwa al-arjah. Inilah yang rajih. Ini ada khilaf berarti. Jadi anak dimaksud di sini ada anak langsung, ada juga anak yang memang keturunannya. Dan yang dirajihkan oleh Syekh adalah sampai kepada keturunannya. Kenapa? Wa dzalika lil ayatil lati dallat ala da'watihi lin nas min dzurriyyatihi, ya. Yang demikian karena apa? Karena banyak ayat yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid manusia itu banyak dari dzurriyahnya, dari keturunannya, ya. Nah, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah 133 sampai 134. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Bukankah kalian menjadi saksi ketika telah hadir kepada Yakub kematian, tatkala berkata kepada anak-anaknya, apa nanti akan kalian sembah setelah aku mati? Maka anak-anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Sementara Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Kenapa di sini kok nyebut bapaknya termasuk Nabi Ismail? Padahal Ismail adalah apa? Pamannya. Nah, di sini terkadang memang paman itu dimaksud aba juga paman, ya karena dekatnya. Yaqulu ta'ala muhtajjan 'alal musyrikina minal arab abna'i Ismail wa 'alal kufar min bani Israil wa huwa Ya'qub ibnu Ishaq Ibrahim ibnu Ibrahim alaihi salam. Ya. Allah Ta'ala berfirman untuk memberikan hujjah kepada orang-orang musyrik Arab dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Wa 'alal kufar min bani Israil, dan orang-orang kafir dari bani Israil. Ya, yaitu Ya'qub bin Ishaq. Nah, ini. Jadi di sini bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail. Ya, bani Israil keturunan Nabi Ishaq. Ya. Nah, di sini disebut oleh Ibnu Katsir, yaitu Allah memberikan hujjah kepada orang musyrik Arab keturunan Nabi Ismail karena ada namanya Amir bin Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang dikatakan Nabi, aku melihat dia menjulurkan bajunya di neraka karena dia itu yang merusak agama Nabi Ibrahim. Amir bin Amr, ya, bin Luhai Al-Khuzai ini yang merusak, ya, bangsa Arab, membawa berhala dari Syam dibawa ke Jazirah Arab. Sehingga di sini disebut musyrikin minal Arab, kufar min bani Israil. Nah, berarti apa? Memang yang mendakwahi bani Israil dari Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, ya, Nabi Yusuf, bani Israil. Ya. Kemudian juga Nabi Ismail kepada sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti di sini memang menunjukkan ayat tersebut, ya, dakwah Nabi Ibrahim untuk manusia dari keturunannya. Dari keturunannya, ya. Walakin kana min hikmatillah alla tujabah da'watuhu fi ba'dihim. Tapi di antara hikmahnya Allah tidak dikabulkan doanya pada sebagian mereka. Artinya, ya, tidak semua seruan Nabi dan keturunannya itu diterima. Ya. Baik dalam pengertian seruan mengajak kepada tauhid atau doa permohonan minta kepada Allah Ta'ala. Meskipun di sini lebih dekat kepada doa. Kenapa? Nabi Ibrahim berdoa, "Wajanubni wa bani anabudal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku. Di sini anakku di sini apa? Bukan hanya Ismail dan Nabi Ishak, tapi anak-anak di sini lebih rojih keturunannya dari Bani Israel dan juga dari bangsa Arab. Di mana Ismail melahirkan bangsa Arab, Ishak melahirkan Bani Israel. Faktanya disebut oleh Ibnu Katsir, musyrikun al-Arab dari keturunan Ismail. Kufar Bani Israel dari keturunan Ishak, ya, dan Ya'qub. Artinya ada juga yang tidak beriman, ada yang syirik. Berarti ini doanya Nabi Ibrahim tidak diterima semuanya. Paham di sini maksudnya? Ini yang dimaksud oleh beliau, walakin min hikmatillah Allah tujabah da'watuhu fi ba'dihim. Ya, di antara hikmahnya Allah tidak diijabah doa pada sebagian mereka. Doanya pada sebagian mereka, pada sebagian anak keturunan ini. Ya, buktinya Ibnu Katsir mengatakan ada keturunan Nabi Ismail musyrikin al-Arab, keturunan Nabi Ishaq Bani Israil yang kufur. Ini para jemaah. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a alla yaj'alah ba'sa ummatihi bainahum falam. Ya. Yujib Allahu du'aahu. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar jangan dijadikan umatnya ini satu sama lain saling berperang, saling menguasai, dan ternyata tidak dikabulkan itu. Ya, ini saya catat hadisnya sini dan juga ada di halaman 400 sekian. Ya. Yaitu doa Nabi yang tidak dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, beliau bersabda ya, hadis Tsauban nomor Muslim, innallaha zawalil ardo, Allah taala zawali al ardo, mengumpulkan bagiku bumi ini ya, faraaitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat ujung timur dan ujung barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuyali minha, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai ya apa yang telah di apa namanya dipegangkan kepada saya dari bumi ini. Artinya dari barat sampai ke timur diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sebagai mukjizat tentang kekuasaan umatnya. Wa'titu al-kanzainil ahmar wal abyad, aku diberi karunia dua kanzun ya, dua yaitu perhiasan merah dan putih, emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin ammah, aku minta kepada Tuhanku, kepada Rabbku, bagi umatku agar tidak dibinasakan. Bisanatin ammah, ya, dalam setahun semuanya secara umum, yaitu dengan tidak dimatikan dengan musim paceklik, musim kemarau panjang dan sebagainya. Wa alla yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim fayas tabiha baidatahum, dan agar umatku tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka selain dari mereka sendiri ya, sehingga dibinasakan satu dengan yang lainnya. Wa inna rabbika la ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, Rabbku mengatakan wahai Muhammad, kalau aku menetapkan satu perkara tidak akan tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin ammah, dan aku memberi mengabulkan doamu bagi umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dalam waktu setahun dengan semuanya dimatikan, yaitu seperti apa kaum-kaum yang terdahulu ya. Wa alla usallitu alaihim aduan min siwa anfusihim, dan juga tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya ya selain dari mereka. Nah, di sini yang diterima adalah tidak dikuasai musuh-musuh, tidak dibinasakan dalam waktu setahun semuanya habis, tapi yang tetap adalah satu sama lain saling menguasai ya, satu sama lain saling membinasakan, yaitu umatnya saling berperang. Itu tetap terjadi sampai sekarang dan itu bukti para jemaah ya. Ah, ini artinya apa? Ini menunjukkan doa Nabi Muhammad juga tidak diterima, tidak semua diterima, termasuk Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan wajadubni wabani anak budal asnam. Beliau membahas pertama dari sisi dikabulkannya dan tidak dikabulkannya doa. Dikabulkan pada sebagian, tidak dikabulkan pada sebagian. Sebelum membahas tentang syahid ayat ini adalah rasa takut dari kesyirikan. Ya. Wa aidan yamna'u minal awal annal ayatah bisiwatil jam'i. Begitu pula menghalangi dari pertama kali, yaitu pertama kali di sini dari tafsir, dari penjelasan yang pertama, bahwa bukan anak semata-mata langsung dari keturunan beliau, yaitu Ismail dan Ishak ya, dengan sigoh jama' ya, dengan sigoh jama. Maksudnya di sini kan cuma dua anak. Walaisa li Ibrahim minal abna siwa Ishaq wa Ismail, kata beliau. Ibrahim tidak punya anak kecuali Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Dua, wa baniya an na'budal asnam. Seharusnya wa baniya an, kalau dua an ya'buda al asnam, tapi di sini menggunakan an na'budal asnam, bentuk jama. Bentuk jama ini ya menghalangi maksud yang pertama, yaitu dua anak. Ya, ini wajhu nadhornya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Sehingga yang beliau rojehkan anak yang dimaksud siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Tidak hanya sekedar Ismail dan Ishak, tapi juga sampai kepada Bani Israel dan bangsa Arab. Dan faktanya ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang bertauhid, ada yang syirik. Dengan demikian tidak dikabulkan semuanya doanya Nabi Ibrahim. Diberi contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikuatkan lagi yang menghalangi dari makna pertama, yaitu makna pertama bahwa bukan hanya dimaksud Ismail dan Ishak, karena dua, sementara pakai sigoh jamak, yaitu anak budal asnam, begitu, ya. Apa faedah hikmah yang bisa kita ambil, ya? Ini ya diantaranya adalah kehendak Allah, ya. Allah berkehendak untuk mengabulkan doa. Allah berkehendak untuk sebagian tidak. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada sebagian. Allah berkehendak untuk tidak memberikan hidayah kepada sebagian. Ya. Dan ini juga bisa kepada arah Allah menghendaki semuanya beriman, tapi Abu Jahal tidak beriman. Apakah kehendak Allah kalah dengan kehendak Abu Jahal? Tentu tidak demikian. Mustahil, ya. Mustahil. Makanya iradah, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Kemudian selanjutnya, wa makna wajanubni ay ij'alni fi janibin wal asnamah fi janibin. Wa hadha ablagh mimma law qala imna'ni wa baniya min ibadatil asnam. Arti dari wajanubni pakai yaitu ujunub, yaitu ai ij'alni fi janibin, jadikan aku di janib, di samping, seperti tembok kanan ini, ya. Wal asnam fil jan fi janib, dan patung-patung fi janib, tembok kiri. Ini tembok kanan sama tembok kiri itu tidak akan pernah bisa berdekatan, sehingga hikmah dipilihnya lafaz wajanubni, bukan wabna'ni, halangi aku, bukan jauhkan saya, yaitu apa, jauhkan, ya, atau tinggalkan aku, watrukni, ya, tapi wajudukni. Ini menunjukkan tidak mungkin berdekatan, sehingga ini ya uslubnya Quran, tidak mungkin uslub Quran satu huruf pun salah, tidak mungkin. Oleh karena itu para jemaah, ini beliau menyebut satu sisi, tapi kita bisa mengambil faedah yang lain. Artinya apa? Kalau masih ada uslub doa dari Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, pakai uslub Quran. Ya, Rabbi habli minas solihin, pakai uslub Quran. Selama kita masih bisa menggunakan usul Quran. Kenapa? Karena usul Quran tentu mukjizat, ya, dan pasti benarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih banyak orang berdoa, ya, justru bikin doa-doa sendiri. Banyak. Seakan tidak mencukupkan dirinya dengan Quran dan Sunnah. Ini saja pilihan kata di sini jelas oleh beliau. Wajanubni, ya, jauhkan aku, jauhkan itu tembok kanan sama tembok kiri sini. Ini enggak mungkin berdekatan. Itu pakai apa? Pakai lafaz ujanubni. Ya. Ini para ikhwan, ya. Sehingga apa? Jadikan aku fi janib wal asnam fi janib. Sehingga tidak berdekatan. Ya, apa dalam hadis? Adalah hadis yang lain, ya. apa? Astagfirullah. Ada lupa saya, afwan ya. Ada dalam Quran atau dalam hadis menggunakan kata ijtinab. Kemudian kata beliau, wa hadza ablagh mimma law qala imna'ni. Ini lebih ablagh, lebih jelas ya, lebih nyata pengaruhnya dibandingkan dengan menggunakan lafaz halangi aku dan anakku dari nyembah patung. Li'annahu idza kana fi janib anha kana ab'ad. Karena kalau dia berada fi janib, ya di sisi darinya, maka itu lebih jauh. Ya. Ini uslub Quran. Nah, sekarang faedahnya apa? Gunakan uslub Quran. Kalau sujud Ustaz, bagaimana? Kan enggak boleh baca Quran. Ditakwil, ya, kata Syekh siapa? Al-Id Al-Hilali, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya. Beliau mengatakan apa? Yaitu ditakwil. Kalau Rabbana hab lana min azwajina, tambahi Allahumma Rabbana hab lana min azwajina. Rabbi hab li minas solihin. Ya. Ya Rabbi hab li minas solihin. Boleh, berarti itu bukan kita baca Quran, tapi uslubnya uslub Quran. Paham di sini? Ya, paham. Sehingga tidak perlu cari doa-doa yang lain. Kenapa? Karena banyak orang-orang itu kalau dulu saya masih kecil ya, di pesantren-pesantren, istilah pesantren tradisional, kalau pulang, ayo saya minta wirid-wiridnya, minta amalannya, minta doa-doanya. Ternyata ujung-ujungnya doa apa? Doa kebal senjata, doa melet perempuan, doa minta kaya, doa ya apalagi bisa ngilang tapi nggak bisa balik, ya ya. Pokoknya doa-doa yang seperti itu. Dan itu memang punya uslub sendiri memang. Uslub Quran. Apa saja silakan. Ya. Minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu sudah lengkap, sudah mencakup semuanya para jemaah. Ya, mencakup semuanya. Baik, sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu Isya. Tafadhol. Untuk adzan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. oleh Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi, tabi'in, ya, seorang tabi'i, wafat tahun 92 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Ya. Man ya'man man minal bala. Siapa yang aman dari bala, dari musibah kesyirikan ini? Sementara Nabi Ibrahim merasa tidak aman. Dan kata Syekh Utsaimin, Ibrahim yakhafu syirka ala nafsih. Nabi Ibrahim alaihissalam takut kesyirikan tertimpa kepada dirinya. Wa huwa khalil rahman wa imamul hunafa. Sementara beliau adalah khalil, kekasihnya Allah ar-Rahman, imamul hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Fama baluka bina nahnu idan. Kalau begitu bagaimana dengan kita? Tentu ini merupakan cambuk yang kuat bagi kita. Dan ini juga beliau tidak menyadari di sini. Saya dapatkan perkataan Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in. Ya, siapa yang merasa aman dari bala ini, dari kesyirikan ini? Sementara Nabi Ibrahim sendiri tidak merasa aman. Berarti apa? Kita harus memiliki rasa khawatir, rasa takut yang jauh lebih besar terjatuh kepada kesyirikan. Solusinya, ya mudah-mudahan duduknya kita, bersabarnya kita, diantaranya malam ini, dan pada waktu-waktu berikutnya, diantaranya di tempat ini, juga di tempat lain barangkali, untuk mengkaji tauhid lebih dalam lagi para jemaah, lebih detail lagi. Ya, saya selalu menyampaikan pada antum, mengambil manfaat faedah dari perkataan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu dengan syarat sesuatu, maka janji itu akan diberikan sesuai dengan tingkat syarat yang dipenuhi. Contoh surat An-Nahl 99 dan 100, itu sering itu saya sampaikan itu. Ya. Apa? Di situ ayatnya innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak bisa memberi sultan, yaitu tidak bisa menguasai, tidak bisa menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Sultan itu menguasai, menjerumuskan, mempengaruhi. Ya, kalau sultan kan punya kekuasaan, bisa mempengaruhi dan bisa menjerumuskan, kan begitu. Setan tidak bisa menguasai, menjerumuskan, mempengaruhi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Ayatnya pasti benar. Ya. Kalau saudara di sini ditanya, saudara beriman, pasti jawabannya saya beriman. Saudara bertawakal pada Allah, pasti jawabannya iya bertawakal. Kalau tidak, bahaya. Kan begitu. Tapi ketika dilanjutkan, apakah saudara sudah merasa lepas dari pengaruh syaitan? Jawabannya apa? Jawabannya? Sudah lepas dari pengaruh setan? Belum. Keluar sudah pengaruh setan lagi. Bahkan di masjid juga iya. Ini adzan. Ya, setan lari terbirit-birit. Walahu durot. Dan terkentut-kentut. Setelah nanti adzan selesai, kembali ke sini. Komat lari lagi. Komat selesai datang. Orang sholat uzkur kaza wa kaza. Coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu. Itu di masjid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Fa akthiru fihi addu'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud. Setan masih ngomong, masih bisiki kita apa? Uzkur kaza wa kaza. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah, setan masih bisa mempengaruhi, apalagi yang lain. Padahal kita mengatakan beriman dan bertawakal. Maka jawabannya apa? Tingkat pengaruh setan kembali kepada tingkat iman dan tingkat tawakal. Tingkat iman dan tingkat tawakal tergantung kepada wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibacakan kepada mereka ayat. Nah, sekarang kita belajar tauhid ini sudah berapa ayat? Oleh karena itu jangan berhenti, masih banyak ayat-ayat ini untuk menambah apa? Nambah iman dan nambah tawakal, sehingga iman bertambah, tawakal bertambah, tentu akan berbanding lurus dengan kekuatan pengaruh sultanus syaitan, pengaruhnya setan ini. Oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan perkataan Abdullah ibn Umar, dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Agamamu, agamamu, hati-hati, karena agamamu itu adalah darah dagingmu. Maka tauhid ini harus mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, insyaallah menjadi orang beriman yang benar, ya, sehingga apa? Barokah di langit bumi turun, dibuka barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sehingga apa? Para jemaah, hujan yang turun bukan jadi banjir. Begitulah bumi tidak menggoncang dan menggoyang kita. Itu harapan di dunia, diberi rasa aman setelah rasa takut. Surat An-Nur 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum diinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Allah berjanji, menjanjikan kepada orang beriman dari kalian dan beramal soleh, diberikan kekuasaan seperti orang-orang sebelum mereka, dan dikokohkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Ini sekarang rasa takut banyak menimpa. Tadi di Garut sudah digoncang gempa 6,5 skala Richter, magnitudo ya, nggak tahu saya, ya 6,5. Kita doakan, ya kita bantu dengan doa, bantu dengan materi ini para jemaah. Dan tentu harapan kita dengan takut kepada syirik ini, dengan mempelajari tauhid, menambah ayat 1, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat dan seterusnya, mendarah daging. Minimal maknanya itu sudah tidak bisa lepas dari daging dan darah kita, sudah menyatu. Apalagi melebihi daripada itu, tidak hanya sekedar maknanya, lebih daripada itu, saudara sekalian. Ya. Sehingga mendarah daging. Ya, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Dengan demikian diharapkan, kalau dalam surat Al-A'raf 96 tadi, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa, ahlal qura, ahlul qura, qura itu ya satu negeri, satu desa, satu kampung. Berarti satu komunitas. Kalau satu negeri saja Allah Ta'ala berikan jaminan turunnya barokah langit dan bumi, apalagi cuma satu orang, kan begitu? Satu keluarga, personal. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, dengan demikian harapan kita semua diberi barokah kepada keluarganya, turun barokah. Nah, barokah itu apa? Barokah itu al khair, al kathir, kebaikan yang melimpah. Makanya danau bahasa Arabnya apa? Birkah. Nah, birkah, karena airnya melimpah, nggak pernah habis. Al-barokah. Nah, tauhid ini membawa keberkahan para jemaah. Dan mempelajari tauhid tidak hanya sekedar global. Allah memberikan ilham kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian para ulama yang lain menyambut dakwah itu, memberikan syarah, ditambah lagi penjelasannya ini. Dan jangan pernah merasa bosan, sebab siang malam Nabi Nuh mendakwai kaumnya dengan dakwah tauhid. Kemudian akibat mereka tidak mau menolak dan menolak seruan Nabi Nuh, apa yang terjadi? Banjir. Banjir, saudara. Dan tidak main-main. Banjirnya sampai ke gunung. Tidak main-main. Yang selamat, yang hanya ikut safinah tuh, Nuh. Perahunya Nabi Nuh. Coba kita lihat. Sejarah orang-orang bukan hanya diakui oleh orang Islam. Sejarah kapalnya Nabi Noah. Ya. Nabi Noah kan bahasa Inggrisnya Noah. Diakui dan dicari itu sejarah itu. Diakui para jamaah. Nah kita sebagai orang Islam tentu lebih berhak kepada Nabi Nuh. Lebih berhak kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Mari kita hidupkan dakwah tauhid. Kita ngaji tauhid. Selain bulughul maram besok. Ya, kajian tauhid ngaji. Ini penting para jemaah. Mudah-mudahan harapan kita jadi kontribusi tertahannya bala. Karena kita lihat Nabi Nuh bagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya. Kaum Madian, semua seruan para anbiya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tagut. Sungguh kami utus pada setiap masing-masing umat seorang rasul. Untuk apa? Agar bertauhid, mengajak orang bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Nah ini. Ya. Saudara ditanya surat An-Nahl tadi 99, beriman, beriman, tawakal, tawakal, bebas dari pengaruh setan? Enggak. Apa ayat salah? Tidak. Anda juga jawabnya benar. Berarti apa? Tingkat pengaruh setan tergantung tingkat iman dan tingkat tawakal. Oleh karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertingkat-tingkat. Ngaji tauhid untuk menambah iman, menambah tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga hasbunallah wa ni'mal wakil yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, apinya jadi apa? Jadi dingin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang kufar, orang Quraisy dalam perang Badar 313, memenangi, mengalahkan 1000 lebih pasukan lengkap. Ini para jemaah. Ini Ibnu Abbas mengatakan, ya, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, apinya Namrud, ya. Saya carikan hadisnya, mudah-mudahan dapat, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menyelamatkan beliau Nabi Ibrahim ya ini dari Ibnu Abbas yang oleh Imam Bukhari. Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum alladina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari, ya, nomor 4563 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Nabi Ibrahim mengucapkannya, membacanya ketika dilempar ke dalam api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Api jadi dingin. Bahkan dinginnya kata Abu Aliya bisa mematikan Nabi Ibrahim kalau tidak ada kata-kata salamannya. Ini kita logika. Ini logika kita dihancurkan di sini para jemaah. Ya. Logika kita di sini benar-benar ditekan sampai nol. Coba ini. Apalagi cuman, maaf nih, lemburan kan gitu. Omset dan lain sebagainya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, bagaimana ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika menghadapi istri yang cerewet dan bawel? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi tenang. Bukan jadi suami yang takut. Istri baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masa menghadapi istri sama menghadapi Namrud? Ya, dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam surat Ali Imran 173. Wahai ya, kaum muslimin, orang-orang sudah mengepung kalian dari berbagai macam penjuru. Apa yang terjadi? Tidak takut. Maka mereka bilang, fahsyauhum, takut kalian pada mereka. Pakai khosyah lagi. Kenapa? Karena tahu kekuatan kufar. 1000 lebih. Tapi ternyata terbalik. Fazadahum imana. Wa ala rabbi wa qawlu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Dan Allah senikmat-nikmatnya tempat bersandar. Bukankah itu tauhid yang tinggi? Ini tidak main-main, saudara. Ini bukan hanya sekedar retorika. Kita ingin mendarah daging dan menghadapi apa saja. Masing-masing orang punya masalah masing-masing. Sehingga satu orang mengatakan, ah, masalah cuma begitu kok sampai stres mau bunuh diri. Terbukti orang tuanya, bapak ibunya dibunuh, kakaknya dibunuh, diracun, ada ini. Stres. Terjadi, saudara. Terjadi. Udah zamannya. Maka tidak bisa cerita akhir. Seandainya kita ditimpa musibah, apakah itu gempa, apakah itu banjir, atau apa saja, kita harap ujung kematian kita adalah berada di atas tauhid. Mati pasti, pasti mati. Sudah tidak bisa di, ya, tidak bisa dielakkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang kalian lari darinya pasti menjumpai kalian. Ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti menjumpai kalian. Meskipun berada di benteng, tempat yang sangat tinggi. Tapi kalau matinya dalam keadaan bertauhid, itu yang menjadi harapan besar kita. Menghadapi persoalan dengan tauhid, itulah menjadi harapan kita. Bagaimana ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, hadis-hadis yang berbicara tentang kesyirikan, bahaya syirik, fadilah tauhid, itu mendarah daging menghadapi semua persoalan. Yang jualan, yang di kantor, yang di pabrik, di mana saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua hidup ini ada untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan main-main. Jangan hanya bulughul maram majinya. Kita tauhid ngaji daripada di rumah duduk. Enak, saya juga heran. Ini kita tauhid penting para jemaah. Bukan untuk kepentingan saya. Kita semua. Kita semua. Ini. Ya. Agar apa? Kita masing-masing benar-benar merasa sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Abdullah. Sehingga kita memberikan haknya Allah semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. Dan kita mohon ampun dari kesyirikan-kesyirikan baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Ini. Oleh karena itu di sini kata beliau, fa Ibrahim alaihi salam yakhafu syirka ala nafsihi wa huwa khalilur rahman wa imamul hunafa fama baluka bina nahnu idzan. Ibrahim alaihi salam takut kepada syirik, kesyirikan kepada dirinya, kepada anak-anaknya, padahal beliau adalah khalilur rahman, kekasihnya Allah. Imamul hunafa, imamnya, pemimpinnya orang-orang bertauhid. Fama balukah bina ya. Nahnu idzan, bagaimana dengan diri kita? Kalau begitu bagaimana dengan kita? Ini kan kesempatan. Saudara yang tinggal di sini, apakah keluar untuk ngaji tauhid? Di sini ada, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersabar untuk bisa menghabiskan ini. Kalau memang di luar ada juga kajian tauhid, datangi. Catat dengan sabar para jemaah. Faedah-faedah yang bisa diambil. Murojaah kembali ayat-ayat yang dibacakan. Diulang dan diulang. Maknanya mendarah daging bagi kita. Sehingga apa? Di dalam menghadapi setiap persoalan, hadap dengan tauhid. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi kita. Fala ta'man, ya. Fala ta'man asyirka. Wala ta'man an-nifaq. Ya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fala ta'man asyirka. Kamu jangan merasa aman dari kesyirikan. Wala ta'man an-nifaq, dan jangan merasa aman dari sifat kemunafikan. It la ya'manun nifaq illa munafiqun. Wala yakhafun nifaq illa mu'minun. Jadi tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik. Dan tidak ada yang merasa takut dari kemunafikan kecuali orang mukmin. Walihada qala Ibnu Abi Mulaikah, ya, ini seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsi. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka merasa takut dari sifat nifak, kemunafikan kepada dirinya. Ini beliau sandingkan dengan Nabi Ibrahim takut kepada kesyirikan. Kalau takut kepada kesyirikan, harus ngaji tauhid supaya tahu. Dan betapa indahnya untayan-untayan ayat yang beliau pilih, hadis yang beliau pilih. Ya. Ini para jemaah. Beliau diberi ilham untuk bisa menghadirkan buku ini, Kitabut Tauhid, yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang menikmati. Ya. Menikmati. Karena memang iman itu nikmat, manis. Salatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Pertiga perkara kalau seorang mendapatkan dirinya, ada tiga perkara itu pada dirinya, akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Berapa kali saya sampai pada saudara, dan ini siapa juga saya imin dalam ceramahnya, yaitu Ibnu Taimiyah, kalau kalian penjarakan aku, khalwatku, kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau kalian usir aku, rehlahku fisabilillah, piknikku di jalan Allah. Kalau kalian bunuh aku, syahidku di jalan Allah. Di penjara nikmat, diusir nyaman, dibunuh karunia. Kalau benar, artinya apa? Di sini kacamata itu terbalik para jemaah. Yang seharusnya menurut orang lain sengsara, kita yang merasakan sebuah kenikmatan. Ini bagaimana bisa membalik? Api jadi dingin, terbalik 180 derajat. Ketakutan jadi rasa aman. Ini tauhid. Ini tauhid. Sehingga kajian tauhid bukan hanya sekedar apa ya? Rutinitas, formalitas, wawasan belaka. Coba saudara dalami hasbunallah wa ni'mal wakil. Masing-masing orang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tentu paling tinggi adalah Nabi Ibrahim, paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meskipun tidak setinggi nilainya Nabi Ibrahim dalam membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, paling tidak ketika menghadapi persoalan masalah yang ada, itu kita bersandar kepada Allah Rabbul Alamin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini para jemaah. Ya. Baiklah, Sampai di sini. Tentu saja tadi sudah beberapa ayat sudah kita bahas, ya. Bahkan siapapun yang mengancam eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah membawa kemungkaran yang sangat besar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur gara-gara orang yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Ini para jemaah. Oleh sebab itu dikatakan ilhad, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asmaihi. Sayajzauna apa? Fi asmaihi wa dharul ladina yulhiduna fi asmaihi, ya. Tinggalkan orang-orang yang ilhad kepada nama-nama Allah. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ilhad mengatakan Allah punya anak. Ya. Nasoro mengatakan Isa punya anaknya Allah. Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kemudian siapa? Orang-orang musyrik, Lata Uzza, anak-anak perempuan Allah. Ya. Ini para jemaah. Ini hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur. Karena ilhad kepada Allah Subhanahu wa taala mengusik tentang tauhidnya Allah Rabbul Alamin. Mari kita menjadi barisan, ya, nahnu ansarullah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Dengan tauhid kita menolong paling utama, ya, haknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya sekedar wawasan, rutinitas, formalitas, benar-benar kita mengkaji tauhid mendarah daging merupakan satu kenikmatan, keperluan, kebutuhan, ya, yang menjadi satu kenikmatan bagi kita. Sehingga kita jadikan perbandingan hasbunallahu wa ni'mal wakil, api jadi dingin, 300 melawan 1000 menang. Ya, tidak takut, bahkan bertambah keimanan, bertambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang kita hadapi di warung, di toko, di pasar, di kantor, di pabrik, di rumah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sehingga tidak kecil hati, tidak ciut, ya, tidak keder, tapi kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Menjelang apa? Desember, ya. Dengan menamakan fintech, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, Iya. Pertama harus dibedakan muamalah dengan agama, ya. Yang pasti kita semua tahu lakum dinukum waliyadin. Adapun secara kemanusiaan, silakan, berapa kali saya sampaikan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, ya, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, ya, wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka dan senang kepada orang-orang yang berbuat adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam urusan apa? Muamalah keseharian. Tapi urusan agama tentu tidak. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Ya. Tadi surat apa? Mumtahanah ayat 8, ya. Wadda katsirun, Al-Baqarah. Ayat 109. Ya. Wadda katsirun, ayat 109. Sungguh kebanyakan dari Alkitab itu sangat ingin seandainya kalian keluar dari agama kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, hasadan min indi anfusihim, karena ada rasa hasad dari diri mereka, ya, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka itu yang hak. Jadi yang namanya pemurtatan itu sudah ada nasnya, bukan barang baru. Sudah ada nas. Nah, bagi kita bagaimana? Ya, kita kembali kepada agama. Caranya apa? Di antaranya thalabul ilm. Ya. Thalabul ilm para jemaah. Karena sudah jelas, walan tardu ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikuti milah mereka. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin diro'an bi diro'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu faqulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara qala faman, rawahul Bukhari. Sungguh kalian akan mengikuti sanana, jalan milah, cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Halloween ikut, nanti mercon ikut, petasan ikut, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikuti. Para sahabat bertanya apakah dimaksud Yahudi Nasara, siapa lagi? Nah, ini para jemaah. Oleh karena itu, ya, mari kalau kita amin imam ketika waladdolin amin, itu yang semangat. Karena itu paling diiri sama siapa? Yahudi. Yahudi itu iri dengan ucapan amin. Ketika apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdolin. Amin. Pada ngantuk semua. Amin yang amin, yang tegas, yang semangat. Karena kita berlindung dari Yahudi dan Nasoro. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu, ketika dilempar subhat semacam itu, apalagi memang kondisinya seperti ini, sedikit radikal, sedikit intoleransi. Ya, kalau umat Islam ikut keluar dari agama Islam, gak ada yang reaksi. Ya, itulah syaitan tidak akan pernah membiarkan memang. Akan selalu seperti itu. Inni khalaqtu ibadi hunafa fajatalathum asyaiton wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku billah malam an yushriku bi malam unazil bihi sultana. Nabi bersabda, Allah berfirman, aku menciptakan semua hambaku itu hunafa, tauhid semuanya. Kemudian setan menggelincirkan mereka sehingga mengharamkan bagi mereka apa yang ku halalkan dan menyuruh mereka untuk syirik. Nah ini, setan selalu tidak akan berhenti. Baik setan jin maupun setan manusia. Hati-hati. Nah, tapi adapun berbuat baik, tadi surat Al-Mumtahanah ayat 8, ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, an tabarruhum, untuk berbuat baik. Silakan, enggak ada masalah. Tapi ini dipelintir oleh sebagian orang. Siapa itu ya? Itu yang terkenal itu? Orang Arab. Tuh. Siapa? Ada Ihwan yang tahu? Ali Al-Jufri. Ya. Termasuk selamat Natal, berbuat baik pada mereka. Ya bukan di sini. Berbuat baik sebagaimana berbuat baik. Ya. Nah ini dikatakan radikal nanti. Kita menjaga umat. Saya pernah ngisi di Polda Metro Jaya dulu. Yang tanya itu ya anggota, gimana Ustaz? Macam selamat Natal. Saya kan bawahan. Ya, saya muter-muter dulu. Ya. Ya kalau Bapak mengerjakan tugas, meskipun kalau Bapak tidak mengerjakan tugas, meskipun mengucapkan itu, tetap akan disalahkan. Dan negara ini melindungi keyakinan masing-masing. Seharusnya begitu. Pasal 29 seharusnya. Undang-Undang Dasar 45. Kan begitu. Dan keyakinan kita. Kenapa mereka kok tidak menghargai sendiri? Gitu. Lakum dinukum walidin. Bukan. Ah, mengganggu mereka juga tidak boleh. Eh kafir, ngapain aku ngomong Natal? Ini juga enggak buat apa ngomong begitu. Ya, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubullaha. Ya, fayasubullahu adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci orang-orang yang menyembah sembah selain Allah yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Nah, ini harus kita bisa dudukkan. Ya, Al-Mumtahanah tadi 108. Kemudian wadda katsirun min ahli kitab, surat Al-Baqarah ayat 109, bahwa Al-Kitab itu ingin kalian tuh murtad. Memang sudah ada tansiriyah, apa kristenisasi sudah dari dulu ada, upaya itu ada. Kita enggak kaget. Ya. Ya, benteng dengan akidah yang benar. Ini para jamaah. Di antaranya kajian tauhid. Tayib, sampai di sini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tetap semangat untuk mempelajari tauhid, tidak hanya formalitas, rutinitas, ya, kesini bawa tas, bukan hanya itu, ya. Tapi kita benar-benar biar pembahasan tauhid dengan tuntas, ya, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, mari kita bahas dengan sebaik-baiknya. Harapan kita mudah-mudahan Allah mendatangkan keridhaannya, menurunkan keberkahannya, dan menghindarkan kita dari bencana-bencana yang ada, musibah-musibah yang ada. Semoga Allah mengabulkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.